Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu sallama wa baraka 'alayhi wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Qala Allahu ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Asyara muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Hari kita sekarang masuk ke fasal berikutnya, fasal yang baru. Sebelumnya kita telah menyelesaikan fasal yang membahas tentang orang yang dia berbuat dosa karena bersandar kepada sifat pemaafan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dan sekarang kita masuk ke fasal berikutnya, yaitu tentang khusranu ahli al-ighfirar, kerugian orang-orang yang tertipu, ya, kerugian orang-orang yang tertipu. Tentunya setiap orang yang tertipu rugi, hanya saja di sana ada kerugian yang lebih besar, ya, yang kerugian ini tidak bisa dinilai dengan harta benda dunia. Kerugian dalam masalah agama, kerugian dalam masalah akhirat, ya. Kalau kerugiannya sifatnya duniawi, masih mungkin kita bisa mendapatkan gantinya. Tapi kalau kerugiannya sifatnya agama, akhirat, maka tidak ada setelah itu pengganti. Kata beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahmatullahi ta'ala alaih: وأعظم الخلق غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها. Manusia yang paling besar kerugiannya adalah mereka yang terpedaya, tertipu dengan dunia dan segala macam kenikmatannya yang serba sementara, yang serba tidak seberapa. Ya, kalau kita lihat keadaan mereka kaum kufar, ya, mereka jelas-jelas tertipu dengan dunia. Mereka lebih mengutamakan dan memilih kehidupan dunia, kemudian melalaikan dan mengabaikan kehidupan akhirat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala: Man kana yuridu al-hayata dunya wa zinataha nuwafi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa saja yang menghendaki kehidupan dunia sementara, ataupun kehidupan dunia yang sementara ini semata, dan perhiasannya, nuwafi ilaihim a'malahum fiha, maka akan kami tunaikan, akan kami berikan apa yang dia cari. Wa hum fiha la yubkhasun, dalam kondisi mereka tidak dirugikan oleh Allah sedikit pun, diberikan dunia. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar, maka mereka lah orang-orang yang tidak ada bagian di akhirat kelak kecuali an-nar. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun, dan gugurlah segala apa yang mereka kerjakan. Wa batilu ma kanu ya'malun, dan hilang segala amalan-amalan yang mereka perbuat. Dan yang sangat disayangkan adalah ada di antara kaum muslimin yang terbedaya, tertipu ya dengan mereka orang-orang kafir, sehingga dia pun pandangannya seperti pandangannya orang kafir, materialis, segala sesuatu dihitung, dipandang dengan dunia dan dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan teguran kepada kita agar jangan sampai kita tertipu, terpedaya dengan kebebasan mereka orang-orang kafir. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad, mata'an qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Janganlah membuat kalian terpedaya wahai kaum mukminin, kaum muslimin, kebebasan mereka orang-orang kafir, kemajuan yang mereka dapatkan, kekayaan yang mereka miliki. Mata'an qalilun, itu kenikmatan yang sedikit sekali. Thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Kemudian tempat kembali mereka jahannam, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Fa'atharaha 'ala al-akhirati wa radiya biha min al-akhirah. Akhirnya dia pun lebih mengutamakan dunia dan kenikmatannya daripada akhirat. Wa radiya biha min al-akhirah, dan dia lebih ridha, lebih tentram dengan dunia daripada akhirat. Ini juga keadaan mereka, orang-orang kafir, yang sebagian kaum muslimin terbawa dengan mereka, pandangannya orang-orang kafir. Hatta yaqula ba'du haula, sampai-sampai mereka ataupun sebagian mereka ada yang berkata, yaitu mereka-mereka yang terpedaya dengan dunia dan segala kenikmatannya, mereka mengatakan ad-dunya naqdun wal akhiratu nasi'ah. Dunia itu kontan, sedangkan akhirat tidak kontan, ditunda nanti. Wan naqdu anfa minan nasi'ah, dan sesuatu yang kontan lebih bermanfaat, lebih baik daripada sesuatu yang ditunda. Ini pemikiran mereka-mereka yang tertipu dengan kehidupan dunia yang serba sementara. Iya. Dunia itu kontan, akhirat tidak kontan. Ya, kontan lebih baik daripada yang ditunda. Iya. Apakah benar demikian? Iya. Maka jawabannya dirinci. Ya. Kalau ada pertanyaan, mana yang lebih baik, sesuatu yang kontan dengan sesuatu yang ditunda? Ya. Maka jawabannya dirinci. Kalau sesuatu yang kontan, ya, dan sesuatu yang ditunda ini nilainya sama, tentu yang lebih baik sesuatu yang kontan, iya kan? Tapi kalau ternyata sesuatu yang ditunda tadi jauh dan jauh lebih besar nilainya, keutamaannya, tentu seorang yang cerdas, seorang yang berakal lebih memilih sesuatu yang ditunda. Iya. Kalau ada orang yang dia ditawarkan ya kepadanya dua pilihan, kamu mau uang sekarang 100.000 tapi nanti bulan depan ya 1.000.000. Kalau seandainya dia memilih, itulah sekarang aja 100.000, kira-kira bagaimana pandangan kita terhadap orang ini? Bodoh dia, dungu dia. Kenapa dia lebih memilih yang kecil daripada yang besar? Ya demikian keadaan mereka orang-orang kafir, dan mereka kaum muslimin yang terpercaya dengan orang-orang kafir. Lebih mementingkan dan mengutamakan kehidupan dunia dan kenikmatannya yang serba sedikit dan serba sementara. Kemudian mengabaikan dan melalaikan akhiratnya. Meskipun mungkin tidak terucap pada lisannya, tapi tampak pada perbuatannya yang lebih mengutamakan daripada kehidupan dunia. Memang demikian keadaan kita banyak manusia. Kata Allah, bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik kenikmatannya dan lebih kekal. Iya. Wa yaqulu akharu minhum, dan yang lain juga sama yang terpedaya dengan dunia berkata, lazzatud dunya mutayaqqanah walazzatul akhirati mashkukun fiha wala ad'u al-yaqina lishakk. Kelezatan dunia itu meyakinkan, pasti, sedangkan kelezatan akhirat diragukan padanya. Lihat, wala ad'u al-yaqina lishakk, dan saya tidak mau meninggalkan kelezatan yang meyakinkan untuk mendapatkan kelezatan yang masih diragukan. Ini syubhat iblisiyah. Syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh iblis ke dalam hati-hati manusia. Agar mereka berpaling dari agamanya. Agar mereka berpaling dari berpekal diri untuk akhiratnya. Ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhan nas, inna wa'adallahi haq. Fala taghurrannakumul hayatul dunya, wala yaghurrannakum billahil ghurur. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai manusia, ketahuilah bahwasanya janji Allah itu hak, pasti, pasti ditunaikan. Maka janganlah kalian terpedaya dengan kehidupan dunia ini, dan juga jangan sampai kalian tertipu oleh syaitan, tukang tipu itu. Ya. Dibikin ragu, ya, keyakinan kita terhadap janji-janji Allah. Ya, kemudian kita terus digoda oleh syaitan dengan syahwat-syahwat dan kelezatan-kelezatan dunia. Wahada min a'zami talbisi syaitani wa taswilih, dan ini adalah sebesar-besar tipu daya syaitan dan bujuk rayu syaitan. Wal bahaimul ujumu aqal min haula, binatang yang bodoh, iya, tidak memiliki akal lebih cerdas daripada mereka, orang-orang yang lebih mengutamakan dunia daripada akhiratnya. Kenapa? Fa innal bahimata idza khafat madarrata syai lam tuqdim alaihi walau duribat. Karena binatang ternak sekalipun apabila dia mengkhawatirkan ya kejelekan akan sesuatu, mengkhawatirkan bahaya, lam tuqdim alaihi, niscaya dia tidak akan berani maju meskipun dipukul. Ya, kucing saja kalau di hadapannya ada api tidak berani dia berjalan mendekatinya, meskipun padanya ada ikan yang dibakar. Meskipun dipukul kucing tadi untuk maju mengambil ikan tadi yang sedang dibakar, kira-kira mau enggak kucing tadi? Enggak mau. Lebih cerdas sedikit ya keadaannya daripada mereka. Wa ulai yuqdim ahaduhum ala ma fihi atabuh, sedangkan mereka berani lancang melakukan sesuatu yang merupakan sebab dari kebinasaan dia, karena sebab dia lebih mengutamakan dunia dan melupakan akhirat, akhirnya dia tabrak segala sesuatu yang dia selerai dari syahwat-syahwatnya, tidak pandang halal haramnya, padahal itu merupakan sebab dari kebinasaan dia. Wa huwa baina musaddiqin wa mukadzibin, wa huwa baina musaddiqin wa mukadzibin. Orang yang seperti ini keadaannya, mungkin dia adalah seorang yang membenarkan janji Allah subhanahu wa ta'ala, ataupun seorang yang mendustakan. Tadi orang yang mengatakan ya bahwasannya kelezatan dunia itu meyakinkan, sedangkan kelezatan akhirat diragukan. Ataupun ucapannya yang tertinggal di sini, dzurratun manqudah wala dzurratun maw'udah, lebih baik sebutir jagung kontan daripada satu butir mutiara yang nanti dijanjikan. Kalau orang ini asalnya adalah orang yang beriman, memiliki Islam, ya, membenarkan janji Allah, ya, atau mungkin juga dia adalah seorang yang mendustakan janji Allah. Fahadha dhurbu in amana ahaduhum billahi wa rasulihi wa liqaihi wal jazai fahuwa min a'zamin nasi hasratan. Jenis manusia ini apabila dia termasuk orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, termasuk kaum muslimin dia, ya, waliqaihi, percaya juga dengan perjumpaan dengan Allah, juga percaya dengan hari pembalasan, maka kalau kondisi dia semacam ini, ya, meragukan janji Allah subhanahu wa ta'ala, ya, lebih dia memilih kehidupan dunia, fahuwa min a'zamin nasi hasratan, maka dia adalah manusia yang paling besar kerugiannya. Kenapa? Li'annahu aqdama 'ala 'ilmin, karena dia berani lancang melakukan sesuatu kejelekan di atas ilmu. Ya, dia tahu bahwasanya itu adalah perkara yang jelek. Ya, tapi dia lebih mengutamakan dunia, akhirnya diterjang juga itu perkara yang jelek. Ya. Khamr, zina dan yang semisalnya. Dia tahu bahwasanya janji Allah benar, ancaman Allah benar, cuma karena dia kalah dengan bujuk rayu, ya, syaitan dan hawa nafsunya, akhirnya dia terjang juga. Ini orang juga adalah orang yang sangat merugi. Wa in lam yu'min billahi wa rasulihi fa ab'id bih. Kalau dia tidak termasuk orang yang beriman kepada Allah, maka sungguh lebih-lebih merugi lagi orang ini. Jadi terkadang muncul ya ucapan semacam ini dari mereka yang menisbatkan dirinya kepada Islam ataupun kepada keimanan. Ya. Ketika dinasihati, janganlah kamu berbuat ini. Ya. Karena perbuatan ini mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ah, ini kesempatanlah, kapan lagi kita punya kesempatan. Iya. Diingatkan, ya, bahwasanya nanti di akhirat ada kelezat yang lebih baik yang Allah halalkan untuk kamu. Ya, nanti itu kan lama, belum tentu juga saya dapat. Akhirnya dia berani lancang untuk apa? Melakukan kemungkaran-kemungkaran, melampiaskan syahwat-syahwatnya. Ya, muncul. Ini terjadi pada sebagian mereka yang menisbatkan dirinya kepada al-Islam. Adapun kalau ini munculnya dari orang kafir, maka tidak perlu kita membahasnya. Jelas mereka orang-orang kafir, ya, sama sekali tidak mau memikirkan nasib mereka di akhirat kelak. Wa qawlu hadza al-qa'ili an-naqdu khairun minan nasihah. Di sini akan dibantah oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaihi ucapan tadi yang mengatakan bahwasanya sesuatu yang kontan itu lebih baik daripada sesuatu yang ditunda. Wa qawlu hadza al-qa'ili an-naqdu khairun minan nasihah fa jawabuhu innahu idza tasawwa an-naqdu wan nasihah fan-naqdu khair. Ucapan orang ini yang mengucapkan bahwasanya sesuatu yang kontan itu lebih baik daripada sesuatu yang ditunda, maka jawabannya adalah bahwasanya memang demikian. Apabila sama nilainya antara sesuatu yang kontan tersebut dengan sesuatu yang ditunda, fannaqdu khair, memang benar bahwasanya yang kontan lebih baik, lebih disegerakan kemanfaatannya. Wa in tafawata wa kana an-nasi'atu aktsara wa afdal fa hiya khair. Adapun kalau nilainya berbeda, di mana sesuatu yang ditunda itu lebih banyak, lebih utama nilainya, fahuwa aw fahiya khair, tentu sesuatu yang ditunda itu lebih baik. Fa kaifa wad dunya kulluha min awwaliha ila akhiriha ka nafsin wahidin min anfasil akhirah. Lantas bagaimana dunia dari awalnya semenjak zaman Nabi Adam hingga hari kiamat kelak, kenikmatannya itu dibandingkan dengan kenikmatan akhirat, kenikmatan surga, itu seperti satu nafas saja. Seperti satu nafas dari kenikmatan akhirat, dari kenikmatan surga. Itu kalau kita diberikan umur panjang dari mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, enggak mati-mati, kita mendapatkan nikmat. Itu dibandingkan dengan kenikmatan surga nanti seperti satu nafas saja. Tidak ada apa-apanya, apalagi umur kita cuma 50 tahun, 60 tahun. Tentunya lebih kecil lagi, kurang dari satu nafas dari kenikmatan surga. Kama fi musnadil Imam Ahmad wa Tirmizi min haditsil Mustawrid Ibn Shaddad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dunya fil akhirati illa kama yudkhilu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'. Sebagaimana tersebut dalam Musnad al-Imam Ahmad dan juga At-Tirmidzi dari hadis al-Mustawrid Ibn Shaddad, beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah kenikmatan dunia ini dibandingkan dengan kenikmatan akhirat melainkan seperti seorang di antara kalian yang memasukkan jarinya ataupun jari jemarinya ke dalam lautan yang sangat luas dan dalam. Hal yang durbi mayarji, maka lihatlah apa yang terbawa bersama jari jemari tadi, cuma setetes. Ya, itulah kenikmatan dunia. Ya, dipermisalkan seperti setetes air yang terbawa oleh jari jemari kita ketika kita masukkan jari jemari tersebut ke dalam lautan yang sangat luas dan dalam. Dan yang tersisa itulah kenikmatan akhirat. فإثار هذا النقد على هذه النسيئة من أعظم الغبن وأقبح الجهل. Maka mengutamakan sesuatu yang kontan ini, yang nilainya tidak seberapa ini, dibanding dengan sesuatu yang ditunda, yang lebih besar, ya, kenikmatannya dan lebih kekal. Ini adalah min a'zamil ghubni, sebesar-besar bentuk ketertipuan. Al-ghubn itu biasanya digunakan ya dalam istilah jual beli. Kalau ada seorang penjual yang dia membeli barang dengan harga 300 ribu, kemudian ternyata dijual barang tadi lakunya dengan harga 200 ribu ataupun 250 ya, di bawah harga belinya, maka ini penjual maghbun ya, tertipu, terpedaya. Atau sebaliknya, dari pembeli, dia membeli barang, seharusnya barang tersebut dibeli dengan harga 200 ribu, tapi ternyata dia beli dari toko tertentu dengan harga 500. Setelah itu dia tahu, oh ini ternyata harganya 200, maka dia dikatakan maghbun, tertipu ya, terkenai kerugian. Demikian pula mereka-mereka yang lebih mengutamakan sesuatu yang kontan, yang nilainya kecil, tidak seberapa, kemudian dia tinggalkan sesuatu yang ditunda, yang tidak ternilai harganya, yaitu kenikmatan akhirat, maka dia dikatakan maghbun juga. Sehingga ya, di dalam Al-Quran ada satu surat yang disebut dengan surat At-Taghabun ya, surat At-Taghabun, yang dijelaskan di dalamnya tentang kerugian mereka-mereka ahlun nar. Wa aqbahil jahli, dan ini merupakan sejelek-jelek kebodohan. Kebodohan sudah jelek, ini aqbah, kebodohan yang paling jelek. Ketika seseorang rela memilih sesuatu yang hina, rendah, tidak seberapa, kemudian dia tinggalkan sesuatu yang lebih berharga. Fa idza kana hadza nisbatu dunya limajmu'iha ila al-akhirati fama miqdaru umuril insani bin nisbati ila al-akhirah. Apabila nisbah ataupun kadar dunia dari awal sampai akhirnya itu cuma satu nafas saja dibanding dengan kenikmatan akhirat, lantas bagaimana dengan umur manusia yang mungkin di zaman-zaman ini paling panjang 60 ataupun 70 ya, dibanding dengan kenikmatan akhirat tentu tidak lebih rendah lagi ya. Lebih rendah tentunya, tidak sampai satu nafas dari kenikmatan akhirat. Fa ayyu ma'ula bil aqil itharul ajil fi hadhihi al mudda al yasirah wa hirmanil khair al da'im fil akhirah am tarku shay'in saghirin haqirin munqati'in an qaribin liya'khudha ma la qimata lah wa la khatara lah wa la nihayata li 'adadihi wa la ghayata li amadihi. Maka manakah yang lebih utama bagi orang yang cerdas antara mengutamakan kenikmatan yang disegerakan di dunia ini ya, yang serba sementara ini dan tidak seberapa ini ya, itharul ajil fi hadhihi al-mudda al-yasirah, antara mengutamakan kenikmatan dunia di masa yang sangat ya sementara ini, wa hirmanil khairi da'im fil akhirah, dan terhalangnya dia dari kebaikan yang abadi di akhirat ya. Atau dia meninggalkan sesuatu yang hina rendah, yang hilang dalam waktu yang cepat, dalam rangka mengambil sesuatu yang tidak ternilai, sesuatu yang belum pernah terbetik kenikmatannya di dalam benak-benak manusia dan tidak ada akhirnya ya. Tentunya orang yang cerdas lebih memilih ya, kenikmatan tadi yang tidak ternilai, yang tidak terbetik dalam benak-benak manusia, dia rela untuk mengorbankan kenikmatan yang tidak seberapa nilainya dari kenikmatan dunia. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, fa'amma qawlul akhar la atruk mutayaqqanan limashkukin fi fayuqan lahu imma an takuna ala syakin min wa'dillahi wa wa'idihi wa sidqi rusulih أو تكون على يقين من ذلك فإن كنت على يقين فما تركت إلا ذر عاجلة منقطعة فانية عن قرب لأمر متيقن لا شك فيه ولا انقطاع له. Adapun ucapan yang lain yang dia mengatakan, saya tidak mau meninggalkan sesuatu yang meyakinkan kenikmatannya, kelezatannya, karena sesuatu yang diragukan kelezatannya. Ya, maka jawabannya kata beliau rahimahullah ta'ala, imma an takuna ala syakkin min wa'dillah. Bisa jadi dia ucapkan ucapan ini karena sebab keraguan terhadap janji Allah subhanahu wa ta'ala, wa wa'idihi dan ancaman Allah subhanahu wa ta'ala, wa sidqi rusulih, dan ragu dia terhadap kebenaran khabar-khabar yang dibawa oleh para rasulnya. Ini kemungkinan yang pertama. Ya. Kalau seperti ini keadaannya, maka dia keluar dari Islam. Ragu dia, tidak percaya dengan janji Allah, dengan ancaman Allah, dengan kebenaran rasul-rasul yang Allah utus ke muka bumi ini. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Tidak lain, orang yang beriman adalah mereka yang beriman kepada Allah dan rasulnya kemudian tidak ragu. Kalau ragu, sudah dia terjatuh kepada yang namanya kekufuran. Ya. Apalagi kalau dia sampai kufur, ragu saja sudah terjatuh kepada kekufuran. Sehingga kata Syekh Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang kafir, itu target mereka adalah membuat ragu kaum mukminin, kaum muslimin terhadap agamanya. Itu cukup. Karena mereka mengerti, mereka tahu, dengan sekedar, dengan semata kita ragu dengan agama kita, maka sudah terjatuh kita ke dalam kekufuran. Dalilnya ayat tadi telah sebutkan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Ya. Tidak lain orang-orang yang beriman adalah mereka yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya kemudian tidak ragu. Kalau ragu, keluarlah dia dari Islam. Sehingga hati-hati kita dari makar-makar dan tipu daya mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka dengan segala cara berupaya membuat ragu kaum muslimin, khususnya anak mudanya, terhadap agamanya. Mereka kerahkan segala kemampuan mereka untuk bisa membuat ragu kaum mukminin terhadap agamanya. Sehingga harus kita berbekal diri dengan agama ini, dan juga kita bekali anak-anak kita agar jangan sampai mereka terkena makar-makar mereka, orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani. Aw takunu ala yaqinin min dalik, atau mungkin juga dia yang mengucapkan ucapan tadi, saya tidak mau meninggalkan sesuatu yang yakin karena sesuatu yang meragukan. Mungkin juga ini ucapan keluar dari seorang yang percaya kepada janji Allah. Fa in kunta ala yaqinin fama tarakta illa dharrah ajilah munqati'ah faliyah min qurbin. Kalau kamu memang yakin, maka ketahuilah bahwasanya apa yang kamu tinggalkan dari kenikmatan-kenikmatan dunia yang diharamkan oleh Allah tentunya, itu adalah dharrah ajilah, sesuatu yang sangat kecil yang disegerakan di dunia ini, yang terputus, akan fana sebentar lagi. Ya, di sini tidak ada maksud bahwasanya kita dilarang untuk mencari dunia ataupun menikmati dunia. Yang dilarang adalah ketika kita lebih mengutamakan dunia ya daripada akhiratnya. Mencari dunia adalah sesuatu yang diperbolehkan, bahkan diperintahkan. Tapi jangan sampai tujuan kita seorang muslim adalah dunia dan dunia. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَابْتَغِي فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Ya. Carilah negeri akhirat dengan dunia yang Allah berikan kepadamu. Ya. Jadi Allah perintahkan untuk kita mencari dunia, dan Allah perintahkan pula agar kita menjadikan dunia tadi sebagai sarana, wasilah, perantara untuk kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga diantaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Apabila salat Jumat telah ditunaikan, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, maka silahkan kalian bertebaran di muka bumi ini untuk mencari karunia Allah, rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang sedang kita bahas adalah tentang mengutamakan dunia daripada akhirat, menjadikan dunia sebagai tujuan utama, bukan akhirat. Kita ulangi, fa in kunta ala yaqinin, jika engkau adalah seorang yang yakin, maka ketahuilah bahwasanya apa yang kau tinggalkan ya dari kenikmatan dunia yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah kenikmatan yang tidak seberapa, bakal terputus dan sirna sebentar lagi. Ya. Li amrin mutayaqqan la syakka fih, kamu tinggalkan dalam rangka mendapatkan satu perkara yang diyakini kenikmatannya, adanya, la syakka fih, tidak diragukan ya keberadaannya, walan qita'alah, dan kenikmatannya tidak akan pernah terputus selama-lamanya. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa in kunta ala syakkin faraji' ayat Rabbi taala ad-dalati ala wujudihi wa qudratihi wa mashiatihi wa wahdaniyatihi wa sidqi rusulihi bima akhbaru bihi 'anillah. Apabila kamu dalam kondisi ragu ya terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin berupa surga Allah Subhanahu wa taala dan juga ancaman Allah Subhanahu wa taala yang Allah ancamkan kepada mereka orang-orang kafir, orang-orang yang zalim, maka raji' ayat Rabbi taala, silakan kamu perhatikan baik-baik ayat-ayat Allah Rabb, baik itu ayat kauniyah berupa alam semesta ini ataupun ayat yang berupa Quraniyah, Quran. Niscaya kita akan mendapati keyakinan padanya, keyakinan terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Akan kami tampakkan kepada mereka manusia ayat-ayat kami hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, sehingga jelas pada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah hak, janjinya hak. Silakan kita perhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik itu ayat yang berupa ciptaan Allah ataupun berupa Al-Qur'an yang Allah turunkan melalui nabinya alaihi salatu wasalam. Ad-dalati ala wujudihi, yang mana ayat-ayat tersebut menunjukkan kepada keberadaan Allah Subhanahu wa taala, wa qudratihi wa masyiatihi, juga menunjukkan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa wahdaniyatih, juga menunjukkan kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana alam semesta ini berjalan begitu teratur. Ya. Siang tidak mendahului malam, juga malam tidak mendahului siang. Juga peredaran ya bintang-bintang, matahari, ya, bulan dan yang lainnya, itu menunjukkan bahwasanya di sana ada zat yang mengatur itu semua. Itu menunjukkan kepada kesan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kata Allah Subhanahu wa taala di sana ada ilah selain Allah yang mengatur, niscaya dalam sekejap alam semesta ini akan hancur, karena masing-masingnya akan berupaya mengalahkan yang lain. Kalau kata Allah imbang, sama-sama kuat, maka mereka berdiri sendiri, memisahkan kerajaannya masing-masing. Dan niscaya akan tampak ya kehancuran pada alam semesta ini, dan itu tidak ada. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Esa. Allah sendirilah yang mengatur alam semesta ini. Ya. Wa sidqi rusulihi fi ma akhbaru bihi 'anillah. Dan kalau kita perhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan mengetahui kebenaran para rasulnya pada semua yang mereka khabarkan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tajarrad wa kum lillahi nadhiran aw munadhira. Dan silakan kamu bersendiri, bangkitlah untuk Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi nadhiran atau munadhira, memperhatikan, merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau mendiskusikannya. Hatta yatabayyana laka annama ja'at bihi ar-rusul shalawatullahi alaihim 'anillah fa huwa al-haq, sehingga jelaslah bagimu bahwasanya apa yang dibawa oleh para rasul salawatullah alaihim ajma'in dari Allah adalah kebenaran yang tidak ada padanya keraguan. Wa anna khaliqa hadzal 'alami wa rabbas samawati wal ardi ta'ala wa yataqaddas wa yatanazzah 'an khilafi ma akhbarat bihi rusuluhu 'anhu. Dan bahwasanya pencipta alam semesta ini, rabb langit-langit dan bumi ini, Maha tinggi dan maha suci dari menyelisihi segala berita-berita yang dibawa oleh para rasulnya. Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari itu semua, dari menyelisihi janji Allah Subhanahu wa taala, dari menyelisihi khabar-khabar ataupun kebenaran berita-berita yang dibawa oleh para rasulnya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tahsabannallaha ghafilan wa la tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah. Innallaha 'azizun intiqam." Janganlah kamu kira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyelisihi janjinya kepada para rasulnya. Allah pasti menepati janjinya kepada para rasulnya. Ya. Innallaha 'azizun intiqam. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha perkasa lagi maha memiliki siksa yang sangat pedih. Ya. Kesimpulannya adalah bahwasanya mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya perkara yang kontan itu lebih baik, ya, daripada yang ditunda, ini jelas-jelas pemikiran yang keliru, ya, pemikiran yang salah. Mereka berhujah dengan ini untuk apa? Lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Jelas-jelas keliru, jelas-jelas pemikiran yang salah. Bahkan mungkin dianggap gila ketika ada seseorang yang dia ditawari dengan dua tawaran. Ya, kamu mau saya berikan sekarang 100.000 atau nanti saya berikan 1 miliar. Ya, kemudian dia memilih yang 100.000. Ini orang akalnya kurang, tertuduh akalnya. Ya. Juga mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya dunia itu pasti. Ya, sedangkan akhirat itu diragukan. Ini juga terbantahkan. Ya. Dengan bahwasanya janji Allah Subhanahu wa taala adalah hak. Ya, Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan menyelisih janjinya kepada para hambanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada para rasulnya kitab-kitab yang menjelaskan tentang janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, seandainya dia menyangka bahwasanya janji Allah Subhanahu wa taala itu tidak benar, maka dia terjatuh ke dalam kekufuran. Ya, pendustaan kepada Allah, kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, dia terjatuh ke dalam kekufuran. Sebagaimana dikatakan oleh beliau rahimahullahu taala, "Wa man nasaba ila ghairi dzalik faqad syatama huwa kadzaba wa ankara rububiyyatahu wa mulkah." Siapa saja yang menyandarkan kepada Allah selain itu, dia menyangka bahwasanya janji Allah tidak ditepati. Ya, dia menyangka bahwasanya berita-berita dan kabar-kabar yang diberitakan oleh para rasul adalah dusta, maka sungguh dia telah mencela Allah, telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ankara rububiyyatahu wa mulkah, dan telah mengingkari rububiyyah Allah Subhanahu wa taala dan kerajaannya. Ya. Idh minal muhali al-mumtani' 'inda kulli dhi fitratin salimatin an yakuna al-malikul haqq 'ajizan aw jahilan la ya'lamu shay'an wa la yasma' wa la yubsir wa la yatakallam. Karena di antara perkara yang mustahil, tidak mungkin, ya, di sisi orang yang memiliki fitrah yang masih lurus, memiliki akal yang sehat, bahwasanya raja yang hak Allah Subhanahu wa taala itu lemah. Ini tidak mungkin. Ya. Terbetik pada akal-akal yang sehat, pada fitrah-fitrah yang selamat. Ya, tidak mungkin terbetik bahwasanya Allah Subhanahu wa taala raja yang hak dalam kondisi lemah ataupun bodoh ataupun tidak mengetahui sesuatu pun. Wala yasma' wala yubsir, tidak mendengar ataupun tidak melihat. Wala yatakallam, juga tidak berbicara. Wala ya'mur wala yanha, kemudian tidak memerintahkan dan tidak melarang. Wala yusibu wala yu'aqib, tidak memberikan balasan kepada mereka kaum mukminin yang beramal soleh, dan tidak menghukum mereka-mereka orang-orang yang zalim. Tidak mungkin ini terbetik pada hati-hati yang selamat, pada akal-akal yang sehat. Wala yu'izzu man yasha, kemudian Allah tidak memuliakan siapa saja yang Allah kehendaki untuk dimuliakan dari para nabinya, dari kaum mukminin. Ya. Wala yudhillu man yasha, dan Allah tidak merendahkan, menghinakan siapa yang Allah kehendaki dari mereka-mereka yang melepaskan diri dari syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau terikat dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Wala yursil rusulahu ila atrafi mamlakatihi wa nawahiha, dan Allah tidak mengutus para rasulnya ke penjuru kerajaannya dan sudut-sudutnya. Bahkan Allah utus di setiap tempat seorang rasul. Ya. wala ya'tani bi ahwali ru'iyyati, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak memperhatikan keadaan masyarakatnya, tidak memperhatikan para hambanya, ini mustahil. Bal yatrukuhum sudan wa yukhallihim hamala, kemudian Allah biarkan mereka sia-sia, tidak diurus, dibiarkan saja dunia dan agamanya, tidak mungkin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk mereka dunianya, segala macam fasilitas dunianya yang dengannya mereka bisa eksis, bisa hidup di dunia. Dan tidak cukup dengan itu, Allah juga Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka para rasul, menurunkan kepada mereka kitab-kitab yang memberikan petunjuk dan bimbingan kepada jalan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wa hadza yaqdah fi mulki ahadi mulkil bashar wa la yaliqu bih. Kalau seandainya kita menyangka bahwasanya ada raja seperti itu dari raja-raja dunia, dia membiarkan masyarakatnya, menelantarkan masyarakatnya, tidak mengurusi kebutuhan masyarakatnya, niscaya ini yaqdah fi mulki ahad, akan mencacati kerajaan seseorang di dunia ini, dari kerajaan dunia. Fa kaifa yajuzu nisbatul malikil haq al mubin ilaih, lantas bagaimana mungkin kita menisbatkan perkara-perkara tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, raja yang maha, dengan kita mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan ya manusia, membiarkan manusia berbuat sesukanya, tidak diatur, tidak dikasih petunjuk. Tentunya ini adalah tuduhan yang sangat keji kepada Allah Subhanahu wa taala, tuduhan yang sangat zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk kesempatan ini hanya ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.